sing slamet sing gelem nunut prau. Nek biyen praune Nabi Nuh, lek saiki praune pewarise Nabi, para ulama, para kiai. Apa iku praune? Ya pondok-pondok pesantren, madrasah diniyah, ya masjid, termasuk majelis taklim, pengajian-pengajian. Ini merupakan perahu-perahu yang akan menyelamatkan kita. Panjenengan purun istiqomah derek ngaji ngene niki padha karo nunut perahu sing iso nyelametno panjenengan donya akhirat. Modelmu aminmu ora patek semangat to. Tapi pesen kula, lek nunut perahu ojo sembarangan, gak lek perahu sing kuat, ojo nganti perahune bocor, gak lek perahu sing api, ojo nganti perahune bocor, lek perahu bocor kok sampean tunuti, engko sampean kerem, bahasa Inggrisnya the kelelep. Lho saniki zaman akhir niki enten perahu-perahu bocor, pangapunten. Pondok pesantren jenenge tapi bocor. Kemasukan aliran-aliran yang nyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan mohon maaf, kemasukan aliran-aliran yang radikal, yang ekstrim, yang tidak mau menerima Pancasila sebagai falsafah negara, bahkan berusaha untuk merongrong keutuhan NKRI yang sudah merupakan harga mati dan kesepakatan seluruh komponen bangsa. Allahumma shalli ala Muhammad. Aliran-aliran sing model ngoten niku jenengan aja nganti terpengaruh, aja nganti nderek, nggih. Lah wingi nane piye ana wong wedok ngebom bom panci. Iki diteruske engko ora ana bom wajan barang ngono. Jarene jihad ora jihad kuwi, kendat. Woi. Woi. Ya Allah, ya Allah. Otaknya dicuci. Disuruh bom bunuh diri, awake dipasangi bom bu terus diledakno, engko lek mati jarane langsung dibukake lawang swarga disambut para bidadari. Aku yo mbatin, widodari kocluk apa? Apa widodari doyan wong sing dapurane kaya ngono kuwi? Islam enggak pernah mengajarkan seperti itu. Maka padoske perahu sing kuat, perahu sing sae. Pondok-pondok pesantren sing sae, madrasah-madrasah diniyah sing kualitas, sing sae, nggih? Nggih? Terus sing nglakokke prau kudu profesional. Kudu ahli. Engko praune kuat, tapi sing nglakokke amatir, ya nublek. Artine golek pondok pesantren sing dipimpin kiai temenanan. Ojo nganti kiai abal-abal, apa maneh kiai icikiwir. Menyelamatkan generasi. Apa maneh zaman akhir saniki bu, kula ngemutke. Putra-putrine betul-betul diawasi, saestu nggih. Ojo sampai ketularan, arek-arek wedok sing kena imbase pemilu. Perkawinan hamil dahulu. Kecelakaan, tubruan yang pesoke ora menjero. Yang lanang mulai kena pengaruhi narkoba. Ini merupakan bahaya dan bencana kemanusiaan. Menjajah generasi Islam. Belum mengimut kemawon, ini tugasnya Pak Kapolsek kok. Wes niku N sing nomor 1. Nunut, nggih. Nunut mesti katut. Mendekat mesti dapat manfaat. Mepet mesti kelet. Kok kepepet? Lali winginane kula aturke pas kula ngaji ning mriko. Sampeyan gelem mepet bakul minyak wangi senajan ora iso tuku randi duit, minimal mambu wangi, nggih mboten? Pemane bakule mesakno iki potongane jembure sambune tengik kepengin wangi dioles-olesi mbok disemproti ning ning sampean ngado ya pancet pengu ambune laman puwanasen nguwelak kepengin ngombe es ora ndek duit mepeto bakul es mepet ae ora tuku ya wis ora ndek duit lha kok akhire ana wong tuku diombe kok gak entek Lah sisane dikekno sampean. Nek sampean ngadoh ya panggah ngelak. Mbah. Sampean ki umpamane kok gak iso ngaji, sepurane lho ojo tersinggung wis tak kei umpamane lho. Halo. Sampean ki kok umpamane gak iso ngaji, padahal gak iso ngaji temen. Lah wong judule kitabe gak eruh. Pemane isine kitab sing rumit-rumit gak eruh. Wong biyen ngajine ya mok alif fat ka kaf domaku. Moh kurang banter. Alif fat ka kaf domaku. Banteri alif fat ka kaf domaku. Sinto masu kaf fat ka ka. Suka sampai ngono nek ora iso ngetutno. Moh pokoke sampai iso. Apan rambut yauti sampai subuh tau nekke terus. Alif fat ka kaf domaku. Sinto masu kaf fat ka ka. Sinto masu sinto masu. Aku suka susu tapi nduk kene kok gak ono. Mohon maaf. Kalau ngasih susu harus dua. Yang namanya susu itu ya dua. Kalau cuma satu namanya su. Kalau dua namanya kelingan yang warung ditakoni. Minum apa mas? Susu. Pakai es mas? Ya namanya susu ya pakai es mbak. Kalau nggak pakai es namanya uu. Ya padha karo nasi bebek itu harus pakai B. Kalau nggak pakai B namanya nasi. Uy. Dulu ngajine kula jenengan ya ming sederhana wae kok. Ya. Rafat karo tak kasroti. Mim fat kama tak fat kata mim domamu. Matamu dhewe. Ndak iso ngaji. Embo, wong ngajine ya mek ngono kok. Nyau to. Hoi. Jim fathah ja mem domamu. Ik